Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya merupakan perkara yang telah Allah tetapkan akan terjadinya fitnah-fitnah yang akan menimpa manusia. Dan itu semuanya adalah ujian dari Allah Jalla wa Az. Agar Allah melihat siapa di antara manusia yang paling baik amalannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia Allah Azza wa Jal, Zat yang menciptakan kematian, kehidupan, segala yang terjadi di muka bumi ini berupa ikhtibar, ujian wal fitan, agar tampak siapa di antara manusia yang paling baik amalannya. Ya beluakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ini perlu kita ingatkan agar manusia tidak mereka memberikan prasangkaan yang buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa ada fitnah, kenapa ada perang, kenapa ada ini, kenapa ada itu. Semua yang Allah tetapkan, semua keputusan Allah Azza wa Jal, tidak lepas dari hikam, tidak lepas dari hikmah. Allah menciptakan iblis. Jadi apa yang Allah lakukan ini terpuji. Yang terlaknat adalah iblisnya. Allah menetapkan ada penyakit, Allah menetapkan ada fitan, Allah menetapkan ada musibah, ada hikmah yang besar di balik itu semuanya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Ada hikmah di balik itu, bukan semata-mata ada kerusakan, bukan semata-mata. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah Azza wa Jalla menimpakan sebagian akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia. La'allahum yarji'un, Semoga Allah azza wajalla, semoga mereka, semoga manusia yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar, agar mereka bertobat kepada Allah azza wajalla, agar manusia mengambil ibrah. Wabillahi taufiq. Dan tugas kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah mengenal fitnah-fitnah itu. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan menghadapinya dengan bimbingan Allah azza wajalla. Itu tugas kita. Mengenal fitnah-fitnah tadi. Kemudian menghadapinya, mensikapinya dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Semua fitnah, baik fitnah itu adalah fitnah syubhat atau fitnah tadi adalah fitnah syahwat. Dan ini jenis yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tadi telah kita sebutkan di antara fitnah-fitnah syubhat. Dan di sana ada fitnah syahwat. Fitnah syahwat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu fitnah yang muncul dari dorongan hawa nafsu. Seperti misalnya seorang mengerti sesuatu itu haram. Khamr haram. Ma'ruf haram. Tapi dia tidak sabar. Jiwanya menariknya, jiwanya mendorongnya, jiwanya terus membisiki. Kemudian dia mengambil sesuatu yang haram ini. Ini fitnah apa? Syahwat. Az-zina haram. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menjauhi zina dan semua yang mengantarkan kepada zina. Jangan mendekati yang mengantarkan kepada zina. Perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang berzina. Minal ikhtilat wal khalwah, campur baurnya laki-laki wanita, wal khalwah, berduaan dengan orang yang bukan mahramnya, memandang kepada sesuatu yang haram, bernikmat-nikmat dengan suara-suara wanita dan memerintahkan agar wanita-wanita tidak melembut-lembutkan ucapannya ketika bicara dengan apa? Laki-laki. Az-zina haram. Tetapi kemudian jiwa ini terus mendorong. Mendorong. Sampai dia melakukan sesuatu yang haram ini. Ini fitnah apa? Syahwat. Atau tahu sesuatu itu wajib. Sesuatu itu wajib. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Ada wajib. Menuntut ilmu Alkitab wa sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariwatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fariwah, wajib atas setiap muslim. Bagaimana tidak wajib? Nabi mengatakan wajib. Bagaimana tidak wajib? Sementara dengan ilmu itu seorang akan mengenal Allah azza wa jal. Dan mengenal Allah hukumnya wajib. Mengenal Rasul, mengenal agama Islam. Mengenal jalan yang lurus. Wajib hukumnya menuntut ilmu itu. Namun kemudian jiwanya membisiki untuk malas. Malas. Baik. Malas untuk menghadiri majalisul ilmi. Lebih suka dengan hartanya. Lebih suka dengan tijarahnya. Perdagangannya. Lebih suka dengan sapi-sapinya. Lebih suka dengan kerbau-kerbaunya. Dunia yang dia usahakan. Malas. Mulai bergeser. Wah, tidak perlulah datang ke majelis taklim. Sekarang mudah. Ada rekaman. Jadi sudah tidak pernah majelis taklim lagi, hanya rekaman saja. Lama-lama, wah rekaman kok tidak enak. Bukannya mencari, malah sudahlah. Cukup seminggu sekali. Setelah itu, terbawa oleh arus. Bisikan-bisikan untuk seorang malas dari sesuatu yang wajib, bisikan-bisikan untuk malas dari sesuatu yang itu merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ini fitnah mada syahwat. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kedua fitnah ini, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat, ketika seorang tidak berusaha meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal agar selamat dari fitnah-fitnah ini, maka hati itu akan menjadi hitam, pekat. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, tu'radul fitan alal qulub kal hasiri udan. Fitnah-fitnah itu menimpa hati-hati manusia itu bertahap, sebagaimana tikar itu terdiri dari apa? Anyaman-anyaman itu. Satu lepas. Fa'ayu qalbin asrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Ketika ada fitnah itu kemudian diterima dan diambil oleh hati itu, apakah itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat, maka akan dititikkan pada hati orang tadi, pada qulub, kalbu, hati orang tadi, satu titik hitam. Nukitat lahu nuktatun sauda. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan ketika hati itu dihadapkan padanya fitnah, baik itu fitnah syubhat atau syahwat, kemudian dia tolak. Ketika fitnah itu adalah fitnah syubhat, dia berusaha tolak dengan keyakinan, dengan ilmu, Alkitab wa Sunnah. Ketika ada fitnah syahwat, dia berusaha menolaknya dengan sabar. Sabar untuk meninggalkan yang haram, sabar untuk semangat melakukan yang wajib, sabar. Ketika dia berusaha untuk menolak syubhat, fitnah-fitnah tadi, maka akan dititikkan pada hatinya titik yang putih. Sehingga kata Nabi alaihi salatu wassalam, hatta tasirul qulubu ala qalbain. Sampai hati itu menjadi dua jenis hati. Ada hati yang bersih, jernih, sehingga tidak membahayakannya fitnah apapun. Namun ada hati-hati yang kemudian hitam, seperti wadah yang terbalik. Tidak mengerti yang mungkar itu mungkar. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran. Hati yang seperti ini tidak bisa menolak kemungkaran dan tidak bisa mengenal yang ma'ruf. Jadilah hatinya sakit. Bahkan bisa jadi hati itu kemudian menjadi hati yang mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah Azza wa Jalla menambahkan penyakit itu atas mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Ini dua jenis fitan yang menimpa manusia. Satu, fitnah syubhat, dan yang kedua fitnah mada syahwat. Iya. Dan mungkin bergabung di antara keduanya, ada syubhatnya, ada syahwat. Wabillahi taufiq. Dan kewajiban bagi setiap muslim, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah berusaha untuk selamat dari semua fitnah-fitnah itu. Ini pembahasan yang kedua. bil ikhtisar, bahwasanya syubhat itu ya, fitnah itu ada dua macam. Yang pertama itu fitnah syubhat, dan yang kedua fitnah syahwat. Pembahasan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, untuk mengenal fitnah-fitnah yang ada. Taib. Untuk mengerti fitnah-fitnah yang terjadi adalah dengan kita kembali kepada Alkitab was-Sunnah. Sebagian berita telah kita baca. Sebagian berita telah kita sebutkan tadi. Dan kita akan melanjutkan pada kesempatan ini beberapa berita-berita yang lain. Di antara fitnah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di akhir zaman adalah fitnah al-Masih ad-Dajjal. Dan fitnah itu banyak sekali. Dan di antara yang sangat-sangat besar dan itu sudah mendekati hari kiamat, tidak ada jarak kecuali sangat sedikit langsung terjadi kiamat, adalah fitnah al-Masih ad-Dajjal. Dan sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan berbagai macam fitnah-fitnah. Yang fitnah-fitnah itu, ya, yang fitnah-fitnah itu sebagiannya telah terjadi, sebagiannya sedang terjadi dan terus bertambah, sebagian lagi belum terjadi. Ya. Ketika kita membaca pembahasan tentang asratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi tiga. Yang tanda-tanda itu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Disebutkan oleh Nabi fitan-fitan. Fitnah yang menimpa umat. Ila yaumil kiamat. Sampai hari kiamat. Sehingga sangat munasib, sangat tepat untuk kita pada kesempatan ini mengingatkan pembahasan tentang asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, termasuk diantaranya fitnah al-Masih ad-Dajjal, yang itu betul-betul terjadi di akhir-akhir zaman, di akhir-akhir dunia ini. Berkata al-Allamah as-Safarini rahimahullah, al-Imam al-Allamah as-Safarini ketika menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau mengatakan summa'lam anna asrat as-sa'ah wa amaratiha tanqasimu ila salat. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwasanya tanda-tanda hari kiamat, dan disebutkan di situ fitan, fitnah-fitnah. Tanda-tanda hari kiamat, amarat, alamatnya, itu terbagi menjadi tiga, kata beliau rahimahullah. Yang pertama, qismun zahara wanqadha. Yang pertama yaitu tanda-tanda hari kiamat yang sudah berlalu, sudah terjadi. Nabi menyebutkan dan sudah terjadi. Dan itu adalah fitnah-fitnah juga. Sebagiannya fitnah-fitnah. Yang kedua, wa qismun zahara wa lam yanqadhi bal la yazalu fi ziyadatin. Bagian yang kedua yaitu tanda-tanda hari kiamat yang diantaranya adalah fitnah-fitnah yang sudah tampak, zahara, sudah tampak. Wa lam yanqadhi, dan belum berhenti. Masih terus berjalan. Bahkan sebagiannya yazdad, bertambah berat, tambah berat. Hada al-qismus tsani. Ini yang kedua. Wal qismus tsalits, dan jenis yang ketiga yaitu tanda-tanda hari kiamat yang sebagiannya adalah fitnah. Bukan semuanya fitnah, tapi sebagiannya. Seperti Imam Mahdi itu kebaikan bagi umat ini. Gurunya Isa alaihi salatu wasalam juga kebaikan bagi umat ini, termasuk tanda hari kiamat. Nuzul Isa alaihi salatu wassalam, ya itu kebaikan bagi umat. Sebagiannya fitnah. Al-qismus tsalits, tanda hari kiamat yang ketiga adalah al-amarat al-kabirah, yaitu amarat, tanda-tanda alamat hari kiamat yang dikatakan oleh para ulama sebagai tanda kiamat kubra, kabirah. Yaitu tanda-tanda kiamat yang kalau sudah muncul itu ibarat apa namanya, kalung itu yang terdiri dari bulatan-bulatan, kalau lepas apa namanya, talinya terputus, lepas satu sudah langsung brol seperti itu. Yakni satu keluar langsung diikuti yang kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya ila antaku masa, sampai hari kiamat itu terjadi. Ya. Ini al-qismus tsalits, al-amarat al-kabirah wallati taqubuha as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang itu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang kalau itu sudah muncul maka langsung diikuti dengan hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sekali lagi, ini bentuk kasih sayang Rasul alaihi salatu wasallam kepada kita. Wallahi, kasih sayang mana yang lebih dari ini? Kasih sayang Allah azza wajalla. Kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam. Kita diberitahu perkara-perkara yang akan terjadi, yang kalau bukan karena Allah, bukan karena ilmu yang Allah berikan, kita tidak mengerti itu. Taib. Kita sebutkan beberapa contoh ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, agar semakin kita merasa betapa pentingnya kita untuk membaca berita-berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama itu tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Dan itu sebagiannya fitnah. Di antara tanda hari kiamat adalah diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini tanda hari kiamat. Sughra, ba'idah, sudah terjadi. Diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih, bu'istu ana wassa'ah kahatain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya diutus oleh Allah dengan hari kiamat itu beriringan seperti ini. Kemudian beliau menunjukkan, mengisyaratkan dua jari beliau, jari telunjuk dan jari apa? Tengah. Seperti ini saya diutus. Allah mengutus saya dengan hari kiamat seperti ini, yakni sangat dekat sebagaimana dekatnya dua jari ini, telunjuk dan tengah. Dan sebagaimana perbedaan yang sangat sedikit antara panjang jari tengah dengan jari apa? Telunjuk. Yani qarib, sangat dekat. Nabi juga pernah menyebutkan di antara tanda hari kiamat adalah mauti, wafatnya beliau. Wafatnya beliau menunjukkan dekatnya hari kiamat. Tidak mungkin hari kiamat terjadi beliau masih hidup. Dengan wafatnya beliau, kata Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk tanda hari kiamat adalah mauti, wafatnya beliau alaihi salatu wasallam. Termasuk tanda hari kiamat yang telah terjadi, dan ini merupakan fitnah, adalah terbunuhnya sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini fitnah, terbunuhnya Utsman bin Affan telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi telah mengabarkan tentang apa yang akan terjadi, wafatnya Utsman bin Affan. Wabillahi taufiq. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam berada di atas gunung Uhud. Ini di antara berita, dari berita-berita yang banyak. Beliau bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar dan Utsman, berempat. Tiba-tiba gunung Uhud ini goncang. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, memerintahkan kepada Uhud untuk diam, tenang. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang Nabi, seorang Siddiq, dan dua orang syahid. Di atasmu sekarang, wahai Uhud, ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wasyahidan, dan dua orang syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Wafatnya kedua orang ini dalam keadaan terbunuh syahid telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan secara khusus Nabi pernah berpesan kepada Utsman bin Affan untuk sabar menghadapi musibah yang akan menimpa Utsman bin Affan. Betul-betul terjadi. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menghadapi fitnah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam persis. Dan kita mengetahui betapa liciknya Abdullah bin Sabah al-Yahudi menyusup di tengah kaum muslimin sampai terwujudnya fitnah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini fitnah syubhat. Datang kepada orang-orang Hijaz, datang kepada orang-orang Madinah, datang kepada orang-orang Makkah untuk mempengaruhi mereka agar mencela Utsman bin Affan, tidak berhasil. Datang ke penjuru negeri, tidak berhasil. Sampai dia masuk ke kota Mesir, dan berhasillah Abdullah bin Sabah memberikan pengaruh kepada orang-orang Mesir, sebab mereka orang-orang yang jahil. Ingat, syubhat itu mudah masuk pada orang-orang yang apa? Jahil. Karena memang ini, fitnah syubhat ini adalah fitnah yang asalnya dari kejahilan. Mulai masuk ini Abdullah bin Sabah. Memberikan pengaruh, menjelekkan Utsman bin Affan, menyebutkan syubhat-syubhat, sampai kemudian mereka membenci Utsman bin Affan. Sampai terbentuklah sebuah kekuatan yang sangat banyak, kekuatan yang sangat besar. Berniat menggulingkan Utsman bin Affan, minta agar Utsman bin Affan melepaskan kekhilafah. Dan Nabi pernah berpesan kepada Utsman bin Affan untuk tidak melepaskan jubahnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah berpesan kepada Utsman bin Affan untuk sabar menghadapi fitnah. Wabillahi taufiq. Sampai kemudian bergeraklah mereka ini, orang-orang Mesir. Datang ke kota Madinah. Mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Dalam keadaan para sahabat, kebanyakan mereka sedang melakukan ibadah haji. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dalam keadaan melakukan ibadah haji. Rumah Utsman bin Affan dikepung. Utsman harus melengser. Utsman bin Affan harus melepaskan kekhilafahan. Dibenci oleh orang-orang yang datang ini. Subhanallah. Kenapa mereka terbawa kepada fitnah ini? Karena ada jahil, syubhat yang ada. Saya sebutkan di antara syubhat ini agar kita semakin mengerti tentang fitnah ini. Disebutkan bahwasanya kenapa mereka membenci Utsman bin Affan dan ingin agar Utsman bin Affan lepas dari kekhilafahan? Karena ada syubhat yang ditebarkan oleh Abdullah bin Sabah dan orang-orang yang bersamanya mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan itu tidak pantas menjadi khalifah. Karena Utsman bin Affan bukanlah ahlul badr. Tidak ikut perang Badar. Syubhat. Dan memang di dalam perang Badar itu Utsman bin Affan tidak ada di situ. Oh iya, betul juga. Tidak pantas jadi khalifah, bukan Ahlul Badr. Ahlul Badr masih ada. Kenapa ini yang jadi khalifah? Subhanallah. Dan syubhat-syubhat yang lain tentunya. Ini kan syubhat. Sampai kemudian, ya, sebenarnya ini syubhat terbantahkan dengan ilmu. Betul, Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar. Namun tidak ikutnya Utsman bin Affan dalam perang Badar itu bukan dan tidak lain kecuali karena perintah dari Rasul alaihi salatu wasallam. Sudah berangkat sebenarnya mau ikut perang Badar, sudah melangkahkan kaki untuk ikut perang Badar. Namun istri Utsman bin Affan sakit, yang tidak lain istri beliau adalah putri dari siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam, yakni Ruqayyah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, pulang kamu. Jaga istrimu, yakni jaga putrinya Rasul alaihi salatu wasallam. Ini perintah Rasul. Apakah pantas dan apakah merupakan ketaatan ketika Rasul memerintahkan kemudian mengatakan, "Ndak ya Rasulullah, saya ndak mau taat pada perintah ini." Atau merupakan bentuk kemuliaan ketika mendapatkan perintah dari Nabi kemudian melaksanakan perintah itu? Jawabannya adalah mentaati perintah Rasul. Sudah berangkat. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Utsman untuk kembali untuk merawat istrinya yang tidak lain adalah putri Rasul alaihi salatu wasallam, ahlul baitnya Rasul. Sehingga tidak ikut perang Badar. Ini sebabnya. Tetapi ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang dari perang Badar dan mendapatkan ghanimah, ahlul Badar semuanya mendapatkan ghanimah dan Nabi memberikan ghanimah juga kepada sahabat Utsman ibnu Affan, mendapatkan ghanimah dari perang Badar. Sehingga para ulama ahlul hadis sepakat memasukkan Utsman bin Affan ke dalam barisan ahlul Badar. Fikih para ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika mereka melihat bagaimana Utsman bin Affan sudah melangkahkan kaki dan Nabi memberikan untuk mereka, untuk beliau bagian dari ghanimah, menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan termasuk ahlul Badar. Taruhlah bukan termasuk ahlul Badar, taruhlah, dan ini lemah tentunya. Keutamaan beliau yang lain, di mana ditaruh? Di mana keutamaan beliau sangat banyak, sangat banyak? Dijamin menjadi ahlul jannah. Menantunya Nabi alaihi salatu wasallam dua dinikahkan. Dua putri Nabi alaihi salatu wasallam dinikahkan untuk Utsman bin Affan. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat. Diriwayatkan, maksudnya Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, kalau seandainya aku memiliki putri yang lain, aku nikahkan lagi kepada siapa? Utsman bin Affan. Sampai malaikat-malaikat Allah malu kepada Utsman bin Affan. Keutamaan yang luar biasa. Terjadilah apa yang terjadi. Mereka semuanya kumpul di tempatnya Utsman bin Affan. Dikepung. Singkat kisah. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan sebenarnya sudah mengingatkan mereka itu. Utsman naik ke atas rumahnya. Menyampaikan keutamaan beliau. Keutamaan saya. Keutamaan ini. Ahlul jannah dan seterusnya. Sampai orang-orang ini sadar. Subhanallah sadar. Ahlu Mesir ini sadar. Hilang syubhat itu. Ketika diingatkan dengan ilmu. Ini juga faedah penting. Ketika seorang memiliki syubhat, kemudian masuk ilmu kepadanya, insya Allah akan terkikis syubhat tadi. Akhirnya orang-orang Mesir yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan, kembali meninggalkan Madinah menuju Mesir. Awalnya demikian. Tetapi ahlul fitan, orang-orang yang ingin membuat fitnah, tidak suka dengan pemandangan ini. Mereka membuat makar berikutnya. Ketika orang-orang Mesir ini pergi, ya, ada sebuah makar yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabak dan orang-orang yang bersamanya. Dibuatlah sebuah surat palsu mengatasnamakan Utsman ibn Affan. Isi surat tadi adalah perintah kepada gubernur Mesir untuk membunuh semua orang yang baru saja datang dari kota Madinah, yang baru saja mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Surat palsu tadi dibawa oleh seorang penunggang berkuda. Sengaja melewati rombongan ini yang sedang menuju ke Mesir. Sengaja melewati mereka dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Sehingga orang ini pun ditangkap. Kemudian digeledah, didapatkan surat tadi dengan capnya Utsman bin Affan. Berisi perintah untuk membunuh orang-orang ini. Terbakar lagi mereka. Terbakar lagi, tidak mau mengembalikan kepada ilmu yang baru mereka dengarkan dari Utsman bin Affan, kembali lagi ke kota Madinah, mengepung lagi rumahnya Utsman bin Affan, sampai terjadilah apa yang terjadi, Utsman bin Affan terbunuh. Dalam keadaan umur yang sudah tua, 83 tahun. Orang sudah tua, dengan jasa yang demikian banyak, dalam keadaan sedang membaca Al-Quranul Karim, dibunuh. Luar biasa. Fitnah, syubhat. Ini tanda hari kiamat yang merupakan fitnah yang terjadi dan telah terjadi, ya, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Termasuk juga tanda-tanda yang sudah muncul dan ini merupakan fitnah. Dan wallahu alam sepertinya akan terus muncul. Adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kita masuk pada yang kedua. Itu amarat, tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi atau sedang terjadi dan terus apa? Bertambah. Yani ini sebagian sudah terjadi, namun Allah alam mungkin akan muncul lagi orang-orang yang mengaku sebagai apa? Nabi. Bahkan di negeri kita ini pun muncul orang yang mengaku sebagai apa? nabi, tidak tanggung-tanggung dari Indonesia. Ya. Mendapatkan wahyu di Gunung Bunder. Ya. Tidak tahu bahasa Arab saja mungkin tidak bisa. Wahyu. Subhanallah. Dan yang lebih menyedihkan, banyaknya orang-orang yang ikut dan terpengaruh dengan orang ini. Ya. Ahmad Musaddiq. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang maknanya akan muncul di tengah umat ini, kadzabuna dajjaluna salasul, 30 kadzab dajjal, 30 kulluhum yadda'i annahu nabiyyun, semuanya mengaku dirinya sebagai apa? Nabi. Dan sudah mulai muncul di saat-saat sahabat masih banyak, Musailamah al-Kadzab yang kemudian dibunuh oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, Al-Aswad al-Ansi dan seterusnya seterusnya. Ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah, di antara tanda-tanda hari kiamat yang ini jenis yang kedua juga, alladzi dhahara wa lam yanqadhi, yang sudah tampak dan terus bertambah, adalah apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal wal Imam Tirmizi rahimahullah wa Diya Al-Maqdisi, dari hadis Hudzaifah Ibn Al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, dan Hudzaifah ini termasuk sahabat yang memiliki kemuliaan, mengerti tentang fitan, di antara sahabat yang paling mengerti tentang fitnah-fitnah, yang paling mengerti tentang kejelekan-kejelekan adalah sahabat siapa? Hudzaifah bin Yaman. Sampai disebutkan oleh beliau, beliau mengatakan kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr makhafata an yudrikani. Manusia banyak bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan-kebaikan, amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh. Sebagaimana saya juga bertanya, sama. Tetapi saya juga bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam anishar, tentang kejelekan, tentang fitan, tentang kejelekan. Apa tujuannya bertanya kepada Nabi tentang kejelekan-kejelekan itu? Makhafata an yudrikani, saya khawatir aku akan mendapatkan kejelekan itu. Harus berhadapan dengan kejelekan itu. Beliau ini termasuk sahabat yang paling mengerti tentang fitan. Ya. Wabillahi taufik. Dan di antara para ulama pun bertingkat-tingkat saat ini. Ada yang banyak mengerti tentang fitan. Banyak mengerti dan memberikan perhatian yang sangat terhadap masalah-masalah ini. Dan semuanya memberikan perhatian. Ulama ahlu sunnati wal jamaah. Tetapi ada di antara mereka yang juga punya perhatian lebih. Sebagaimana para sahabat juga bertingkat-tingkat. Nah, ini bukan sesuatu yang asing. Seperti Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, beliau memiliki perhatian yang sangat. Bagaimana beliau membaca buku-bukunya Sayyid Qutb untuk dijelaskan kepada umat tentang kejelekan-kejelekan yang ada padanya, syubhat-syubhat yang luar biasa. Sampai Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah minta kepada Syekh Rabi untuk mengirimkan kepada beliau buku tentang ini. Bantahan beliau kepada Sayyid Qutb. Kata Syekh Rabi kurang lebih maknanya, bagaimana saya tidak akan membantah ucapan-ucapannya Sayyid Qutb yang demikian rusak, mengkafirkan mujtama, mencela Utsman bin Affan. Ada pemikiran wihdatul wujud, pemikiran yang rusak dalam buku-bukunya. Bagaimana saya tidak membantah, sementara bukunya ini dicetak uluf ribuan sudah. Habis cetak lagi ke seluruh penjuru dunia. Apa pantas buku yang berisi kejelekan, buku yang berisi syubhat-syubhat, tidak dibantah, tidak diterangkan kepada umat, agar umat mengerti bahaya yang ada padanya. Dan ini bukan ghibah yang diharamkan, bahkan ini wajib dari kewajiban para ulama untuk menjelaskan. Wajib. Dan ini rahmat kasih sayang kepada orang yang sudah mati. Kalau ada pemikiran yang sesat, ada pemikiran yang rusak, yang menyimpang, diikuti oleh jutaan manusia, itu yang membahagiakan orang yang mati, atau kemudian kita beri peringatan manusia agar tidak mengikuti pemikiran ini, mana yang merupakan bentuk rahmat? Tentu bentuk rahmat adalah ini. Kita memberikan peringatan kepada umat dari apa? Kejelekan. Misalnya saya di majelis ini menyampaikan hadis palsu misalnya. Karena jahil bisa jadi, saya tidak ngerti. Atau mungkin ada orang yang sengaja. Taib. Kemudian setelah itu saya mati. Tersebar ini. Ajaran yang hatil ini, hadis palsu ini. Mana yang merupakan rahmat? Kita peringatkan umat hati-hati ini, ustadz ini. Salah dalam menyampaikannya hadis palsu. Jangan diyakini, jangan diamalkan. Atau dia memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tentu ini bentuk rahmat. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma, beliau memiliki ilmu yang sangat banyak tentang masalah fitan. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang hadis ini juga merupakan kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang tanda hari kiamat yang sedang terjadi dan terus bertambah dan ini merupakan fitan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La taqumus sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid-dunya Luka' ibn Luka." Hari kiamat tidak akan terjadi, tidak akan muncul hari kiamat itu sampai didapatkan orang yang paling bahagia, orang yang paling senang dengan dunia, merasakan kenikmatan dunia adalah Luka' ibn Luka. Siapa Luka' ibn Luka? Ulama mengatakan al-luka' yakni al-ahmaq wal-la'im. Orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, tetapi mereka ini kemudian menjadi ru'asa, menjadi pemuka-pemuka manusia. Dijadikan sebagai pemuka, dijadikan sebagai orang untuk ditanya, diikuti. Di antaranya di saat ilmu itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu itu demikian saja langsung dari hambanya. Tidak. Tetapi Allah azza wa jal yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah azza wa jal mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Wafat para ulama. Satu, dua, tiga. Musibah bagi umat. Musibah bagi manusia. Ketika para ulama diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Sehingga manusia pun menjadikan orang-orang yang jahil sebagai kuasa, sebagai para pemuka. Manusia pun yas'alunahu, bertanya kepadanya. Meminta fatwa kepada mereka. Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka pun memberikan fatwa, jawaban tanpa ilmu. Fa'dallu wa'adallu. Mereka pun sesat dan tidak menyesatkan. Fatwa jihad, fatwa berontak, fatwa. Dari mana fatwa ini? Didasarkan atas apa kamu melakukan fatwa-fatwa ini? Jahil. Kerusakan yang muncul di muka bumi. Wabillahi taufiq. Ini di antara sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara tanda-tanda yang lain yang sudah terjadi dan terus adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu alladzi rawahu Tirmidzi rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasul mengatakan ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru 'ala dinihi kalqabidhi 'alal jamr. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia zaman, suatu zaman di mana orang-orang yang sabar di atas agamanya kalqabiwi alal jamr, seperti seorang yang menggenggam bara api, butuh kesabaran. Ini juga diantara yang akan terjadi. Ketika seorang mengerti berita ini, akan menjadikan seorang lebih sabar. Karena hidup di dunia ini sebentar saja. Tidak lama hidup di dunia ini. Diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Wabillahi taufik. Orang melaksanakan sunnah, sholat, berat. Walaupun sekarang, alhamdulillah kita telah melakukan sebagian sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu dituntut kesabaran. Baik, pakai pakaian di atas mata kaki ini contoh sederhana. Komentar orang banyak, iya kan? Banjir, Pak. Ini minimalnya banjir. Atau dari sawah, Pak. Ini terucap dan kita mendengar dan kita diucapkan seperti itu. Sekondi mas banjir, Pak. Ya subhanallah. Kita tidak sedih dengan ucapan ini. Justru kasihan orang ini. Coba bayangkan yang lewat di depannya itu Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul itu pakaiannya seperti itu. Bayangkan apa ya, tega. Dan merupakan bentuk kecintaan pada Rasul. Ya ini seorang sabar ketika, oh ini sunahnya Rasul sudah sabar. As-sabiru ala dinihi kalqabiri ala jamr. Ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah. Termasuk juga tanda-tanda hari kiamat. Dan ini merupakan fitan. Kita sebutkan di antara hadis yang sedang terjadi dan terus bertambah. Adalah hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna min asratis sa'ah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, ala uhadithukum bihadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La yuhadithukum bihi ahadun ghairi. Maukah aku beritahu kepada kalian, kepada para tabi'in, kepada orang-orang yang merupakan murid dari Anas bin Malik. Maukah aku beritahu kalian sesuatu yang aku dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tidak ada seorang yang menceritakan ini kepada kalian selain aku. Barangkali karena beliau saja yang mendengar. Atau barangkali karena beliau mendapatkan sahabat sudah meninggal semua. Karena Anas bin Malik termasuk sahabat yang wafatnya terakhir. Dia wafat pada tahun 94 kurang lebih. Hijriah. Di saat sahabat di kota beliau atau mungkin tidak ada lagi. Maukah aku mendengar atau sampaikan kepada kalian sesuatu yang aku dengar langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak ada yang bisa menceritakan selain aku saat ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm, diangkatnya ilmu, yaitu dengan diwafatkannya para ulama. Wa yaktsurul jahl, dan menyebarnya kejahilan. Jahil. Jahilan merajalela. Sampai saya mendengar, subhanallah, dengan telinga saya, ada seorang mengatakan, bertanya, Natal itu hari rayanya Islam apa Kristen? Ya subhanallah, bertanya seperti itu. Hari Natal itu, ini polos pertanyaan ini. Hari Natal itu hari rayanya Islam atau apa? Kristen. Mungkin ucapan polos ini muncul karena orang-orang Islam juga pakai atribut apa? Kristen. Ini tanya ini polos, ini. Betul dia tanya, enggak ngerti. Sampai tidak ngerti. Wabillahi itu al-jahl. Makanya ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah, jaga marakiz dakwah, jaga markas-markas dakwah sebagai tempat pendidikan anak-anak kita agar mengerti ilmu agama. Wallahi umat ini lebih butuh pada seorang yang alim, ngerti Alkitab was sunnah, daripada ilmu-ilmu dunia. Sudah banyak orang belajar dunia. Jangan kita mengatakan apa tidak boleh kita belajar dunia. Bukannya tidak boleh. Tapi sudah banyak, sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Orang belajar kimia, orang belajar nuklir, orang belajar. Apakah dengan itu seorang akan mengerti Allah Azza wa Jalla? Akan mengerti nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan seorang belajar ilmu-ilmu itu kemudian dia mengerti tentang apa yang akan dihadapi di alam barzah? Apa yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir? Apakah dengan ilmu itu kemudian akan mengerti adkar, zikir-zikir sabah, pagi, zikir-zikir masa, zikir-zikir sore? Apakah dengan itu akan mengerti sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam? Itu yang kita sayangkan. Ini fitnah syahwat. Dunia sudah. Donyo, donyo, donyo. Akhiratnya sudah. Anaknya tidak bisa baca Al-Quran, biasa saja. Anaknya tidak melakukan sholat wajib dengan baik, bahkan bolong-bolong, biasa saja. Tapi ketika anaknya tidak lulus pelajaran matematik, luar biasa sedih, malu. Wabillahi itu. Al-jahlu, kejahilan merajalela. Di antara sebabnya karena ini, syahwat dunia. Didik anak-anak kita untuk mengerti Alkitab, wassunnah, wallahi ikhwan. Siapa yang bisa kemudian mengerti tata cara wudhu dengan baik? Kemudian mengajarkannya kepada manusia. Betapa banyak pahala. Taruhlah anak kita tidak mengerti dunia yang banyak, tidak mengerti ilmu nuklir, tidak mengerti setelah bahasa masalah. Tapi anak kita ternyata orang yang sangat pandai dan mengerti tata cara wudhu. Itu saja sudah. Wudhu, tok. Kita tidak bicara yang lain. Tata cara wudhu yang baik. Kemudian setelah itu dia ajarkan kepada saudaranya, kepada orang lain. Berapa kali? Satu saja. Misalnya dia mengajari satu anak wudhu dengan baik. Berapa kali anak yang diajari wudhu itu memakai wudhu tadi dalam hidupnya? Sehari berapa kali paling tidak? 5 kali. Sehari 5 kali. Setahun berapa kali? Coba hitung-hitungan sedikit agar ngantuknya hilang. 365 ping 5 kali 5. Kalau dokter berapa? Taulah 1600 misalnya. Ya. Seumur hidupnya dipakai untuk melakukan ibadah yang agung, yaitu apa? Sholat. Banyak pahala sudah. Ngajar di pondok itu luar biasa. Termasuk sak mulia-muliane wong ngajar di pondok. Ketika mukhlishan lillah, ketika ikhlas. Dan termasuk semulia-mulianya harta yang diinfakkan adalah diinfakkan untuk ini. Tarbiyah dan aulad. Termasuk waktu yang semulia-mulianya dicurahkan adalah memberikan perhatian kepada ma'ahid, madharis, dakwah ahli sunnah wal jamaah. Betapa banyak orang yang butuh terhadap ilmu ini. Di gunung-gunung, di pelosok-pelosok, wallahi, ada orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Ada yang tidak bisa surat An-Nas. Ternyata banyak orang yang meninggalkan sholat, bukan karena tidak mau sholat, sebenarnya kepingin, tapi tidak tahu cara sholat. Tidak tahu bagaimana niatnya ya. Niatnya kok tidak bisa. Niat kan gampang, hanya gara-gara tidak bisa niat katanya. Terjahlu. Bila itu ilmu perkara yang sangat-sangat berharga di tengah-tengah manusia yang sedang takziah, yakni ada orang meninggal, banyak orang tidak ada yang sholat kecuali 1-2 orang. Ditanya, Pak, kok tidak sholat? Tidak sakit niate, memang susah kalau memang harus dengan iya, niat itu dalam hati mudah. Bahkan orang yang tidak bisa Al-Fatihah pun, tidak bisa bacaan apapun, misalnya orang baru masuk Islam, jam 12 kurang 5 masuk Islam, jam 12 waktu sholat duhur, 5 menit menghafalkan Al-Fatihah, susah. Sudah sholat saja. Baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Boleh. Demikian Nabi menyatakan. Mungkin ada orang tua yang tidak mau sholat karena tidak bisa. Belum bisa, Pak, ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Mudah dihafalkan. sambil terus belajar menghafalkan surat apa? Al-Fatihah. Ya. Bukan terus cukup, ini aja sudah. Sudah. Ini dulu sambil terus diajari. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu, wa yakthuru jahl, dan menyebarnya kejahilan, wa yakthuru zina, dan menyebarnya zina, wa yakthuru syurbul khamr, dan banyaknya orang yang minum khamr, wa yaqillur rijal, wa yakthurun nisa, dan laki-laki menjadi sedikit dan wanita menjadi apa? Banyak. Dengan sebab-sebab yang Allah kehendaki. Sampai kemudian laki-laki satu perbandingnya dengan berapa wanita? 50 wanita. Dengan cara dan apa yang telah Allah tetapkan. Mungkin banyaknya laki-laki yang mati dengan sebab perang, dengan sebab kecelakaan, juga sebab yang lain, orang lahiran lebih banyak apa namanya? Wanita, wanita, wanita. Atau dengan sebab yang lain. Dan saat ini laki-laki lebih sedikit. Wabillahi taufiq. Ini diantara fitnah yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama Abu Hurairah, menceritakan ketika suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam sedang duduk menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Tiba-tiba datang seorang badui, ja'a arabiyun, datang seorang badui. Badui ini memotong pembicaraan Nabi. Nabi sedang bicara, sedang menyampaikan ilmu, ada orang badui memotong ucapan Nabi. Tapi Nabi tidak marah. Badui ini memotong ucapan dan bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Baik. Jadi dipotong nih. Antum bisa bayangkan suasana Nabi sedang menyampaikan ilmu, tiba-tiba ada seorang mengatakan, "Kapan hari kiamat?" Nabi terus menyampaikan ilmu. Sampai sebagian sahabat ada yang mengatakan, "Oh, Rasul tidak dengar mungkin." Ada lagi yang mengatakan, "Oh, Rasul tidak mempedulikan sudah." Di antara dua kemungkinan. Rasul terus menyampaikan karena mungkin tidak dengar, sebagian mungkin Rasul membiarkan. Setelah selesai Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabat dan Rasul tidak menghentikan, barangkali karena memang penting, tidak boleh dipotong. Jadi tidak mengapa ketika seorang mudaris menyampaikan ilmu, ada yang memotong, jangan marah. Kalau kira-kira perlu sempurnakan, sempurnakan. Agar jangan sampai salah paham terhadap apa yang dia ucapkan. Setelah itu Nabi bertanya, ternyata Rasul dengar tadi pertanyaan orang badui ini. Rasul mengatakan, "Aina sa'ilu anis sa'ah?" Mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Mana orangnya? Faqala ha ana, ya Rasulullah. Saya yang tanya tadi, ya Rasulullah. Dan Nabi kalau ditanya kapan hari kiamat, jawabannya dua, salah satu dari dua. Yang pertama adalah menyebutkan tanda-tandanya, atau yang kedua beliau menanyakan sesuatu yang lebih penting. Ini jawaban Nabi. Seperti ini, Nabi menyebutkan tanda-tandanya. Beliau mengatakan, "Fa'idha duyi'atil amanatu fantawiris sa'ah." Jika amanat itu sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Jadi, termasuk tanda hari kiamat adalah amanah-amanah yang disia-siakan. Ya. Wabillahi taufiq. Ini diantara berita ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah yang berisi tentang fitan. Termasuk fitnah adalah amanat yang disia-siakan, amanat itu termasuk tanda hari kiamat. Itu kerusakan yang akan terjadi di muka bumi. Ini jenis yang kedua, ma'asyiral muslimin, dari tanda-tanda hari kiamat dan sebagainya adalah fitnah-fitnah, sesuatu yang sedang terjadi dan terus apa? Bertambah. Wal akhir, jenis yang ketiga dari tanda-tanda hari kiamat dan sebagainya adalah fitan, adalah fitnah-fitnah yang belum terjadi, mesti akan terjadi, dan ini adalah alamat wa amaratul idham, tanda-tanda yang kubro, kabiro, hanya sebagainya fitnah, sebagainya adalah rahmat bagi umat ini, seperti khurujul mahdi, keluarnya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Quraisy. Wa Al-Masih Ad-Dajjal, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Pasti tanda dari kiamat. Ini fitnah yang sangat besar. Al-Masih Ad-Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Wa Nuzul Isa alaihi salatu wassalam, dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, rahmat bagi umat ini. Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa tidak dibunuh. Nabi Isa tidak disalib. Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah azza wa jalla di langit, masih hidup. Wa sayanzil, dan akan turun nanti. Di qatlid dajjal, di antara tugasnya adalah membunuh apa? Dajjal. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang saat ini mereka sudah ada di muka bumi, tertahan dengan bentengnya Dzulqarnain, tidak bisa keluar. Tapi mereka terus setiap hari berusaha untuk melobangi benteng itu sampai diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini diantara fitan ya, yang merupakan tanda-tanda hari kiamat yang kubroh, yang besar, belum terjadi dan mesti akan apa? Terjadi. Termasuk peperangan juga di akhir zaman. Peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di akhir zaman. Di zamannya Imam Mahdi. Di zamannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik. Mana orang-orang Yahudi mereka berada di Palestina. Tidaklah orang-orang Yahudi di balik pohon, balik batu, balik tembok, kecuali pohon-pohon tadi, batu-batu tadi, akan mengatakan, mengabarkan, Ya Abdullah, Ya Muslim, ta'al, wahai Abdullah, wahai Muslim, kemari, ini di belakang saya ada Yahudi, uqtulhu, bunuh. Semua bicara. Semua mengucapkan bahwa ada pun dijadikan benda-benda mati bicara, dijadikan benda-benda mati berucap. Ucapan bagi seorang muslim imani semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, illal gharqad, kecuali pohon yang disebut dengan pohon gharqad yang dipelihara oleh orang-orang yang perang di akhir zaman. Ini semua disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita berbicara fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, ini pembicaraan yang penting untuk kita bahas. Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam memberikan keterangan yang sangat sangat jelas tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Asar sampai ikhwati rahimani rahimakumullah. Kita masih berada pada masalah yang yakni sangat-sangat mendesaknya dan betapa pentingnya kita mengenal fitnah-fitnah itu dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Baik fitnah yang sudah terjadi agar kita bisa mengambil pelajaran, atau fitnah yang sedang terjadi dan terus bertambah agar seorang bisa menghadapi dan sabar, dan fitnah yang belum terjadi agar seorang mempersiapkan untuk menghadapinya. Betapa indahnya agama Islam ini. Segala sesuatu sudah dijelaskan. Segala sesuatu sudah diterangkan. Bahkan sampai perkara-perkara yang sekarang manusia coba-coba untuk masuk ke dalamnya, padahal sudah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, tidak perlu dibahas lagi. Kok masih dibahas? Sudah rusak. Jadi termasuk di antara musibah yang ada pada pelajaran-pelajarannya. Tidak dibangun di atas Alkitab bersungguh. Seperti contohnya penciptaan manusia. Kok ya dibahas lagi? Itu asalnya dari apa? Muncul teori apa? Darwin. Manusia itu dari kerang. Kita ini dari kerang. Bahas di pelajaran-pelajaran umum. Diperdengarkan kepada anak-anak kita. Enak saja, santai saja. Guru tidak mengingatkan, guru tidak menjelaskan akidah yang sahih. Diceritakan tentang terbentuknya bumi itu gimana. Dulu katanya debu-debu. Salah satu teori. Debu itu bergerak kencang. Oh, kencang. Lama-lama madet. Jadi apa? Jadi bumi. Nanti ada lagi yang jadi ini, jadi teori. Masih ingat tidak teori ini? Masih tidak? Berbekas. Nah itulah membekas. Anak-anak kecil, anak-anak muda ini dididik dengan akidah yang sahihah. Islam sudah menjelaskan segala sesuatu. Penciptaan langit dan bumi, penciptaan malaikat, penciptaan sudah, tidak perlu dibahas, sudah selesai, tinggal diyakini. Kurang apa lagi Islam itu? Saya akan bacakan beberapa riwayat. Menunjukkan betapa sempurnanya berita-berita Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga mempelajari berita-berita Nabi alaihi salatu wasalam menumbuhkan ketenangan dan seorang akan mengerti perjalanan hidup ini, kemana dia akan berjalan, kemana dia akan menuju. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kita ingin menyebutkan Islam telah menyebutkan perkara yang masa lalu yang sudah terjadi sebelum ada manusia. Diceritakan sebelumnya. Allah yang menciptakan, Allah yang tahu ya, hanya Allah. Kemudian apa yang terjadi sesudahnya sampai hari kiamat diberitakan sampai ya, kisahnya Dajjal. Sampai hari kiamat bagaimana? Bahkan kehidupan manusia di alam barzah, bagaimana akan dialami oleh manusia? Bagaimana ketika manusia dibangkitkan di alam barzah? Bagaimana apa yang menimpa mereka di padang mahsyar? Apa yang akan dihadapi oleh manusia ketika menyeberang sirat? Sampai jannah wan nar, lengkap sudah semuanya. Jadi kita hidup di dunia ini dalam keadaan tidak buta. Hidup di dunia ini dalam keadaan tidak buta, ngerti apa yang akan dialami oleh kita semuanya sudah. Bersyukurlah seorang yang mendapatkan nikmat Islam. Bersyukurlah orang yang mendapatkan nikmat iman. Bersyukurlah seorang tua ketika mendidik anak-anaknya untuk mengarah kepada ini, mengerti Alkitab wa Sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau menyebutkan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam memegang tanganku, kata Abu Hurairah. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, khalaqallahu turbah yaumas sabt. Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Wa khalaqa minhal jibal yaumal ahad. Allah menciptakan dari tanah itu jibal, gunung-gunung. Allah menciptakan gunung pada hari Ahad. Wa khalaqa syajar yaumal itsnain. Allah menciptakan syajar, tanaman-tanaman pada hari Isnin. Wa khalaqal makruh yaumats tsulatsa, dan Allah menciptakan makruh, perkara-perkara yang makruh, yang tidak disukai pada hari Selasa, tsulatsa. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a, dan Allah menciptakan cahaya pada hari arbi'a. Wa bassa fiha ad-dawab yaumal khamis, dan Allah menyebarkan hewan-hewan ad-dawab pada hari Khamis. Jadi hewan-hewan itu sudah ada sebelum Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Tanaman-tanaman itu sudah ada sebelum Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Wa khalaqa Adam alaihi salatu wasallam fi akhir sa'atin min sa'atil jumu'ah fi ma bainal 'ashri wal lail. Dan Allah menciptakan Adam alaihi salatu wasallam pada hari Jumat, bainal 'ashr, di antara salat asr sampai waktu malam. Ini waktu diciptakannya siapa? Adam alaihi salatu wasallam. Tidak perlu lagi teori-teori. Dari mana manusia itu? Dari hewan primata yang kecil, kemudian tumbuh, tambah besar, punya keturunan, yang kecil-kecil mati, yang besar yang bertahan hidup. Terus tambah besar, jadilah kera yang merangkak. Kemudian punya anak yang merangkak-merangkak, ada yang agak ndegek. Yang merangkak ini mati. Yang ndegek, lama. Kemudian punya anak yang rodo ndegek meneh. Nah, ya. Ini yang hidup. Sampai kemudian berjalan, masih agak bungkuk, tangan masih lebih panjang, sampai memendek tangan itu. Tidak bisa ngomong, lama-lama bisa ngomong. Ya subhanallah. Itu bapak kita. Nah, itu yang dipelajari. Ya subhanallah. Waktu habis untuk itu. Ya masih mending kalau kemudian dibantah. Masih mending kalau dibantah. Tidak dibantah. Suruh dibaca aja sudah. Tidak ada soal, suruh jawab itu. Wabillahi taufiq. Masyurul ikhwah rahiman rahimakumullah. Bahkan penciptaan Adam telah disebutkan bertolak belakang dengan kisah ini. Yang teori Darwin mengatakan dari kecil-kecil-kecil besar-besar-besar-besar, ini justru kebalikannya. Besar kemudian apa? Mengecil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam riwayat al-imamu al-Bukhari rahimahullah, dan juga Imam Muslim, Nabi mengatakan, dari sahabat Abu Hurairah, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam dan tingginya 60 hasta. Kalau satu hasta setengah meter, ya kurang lebih 30 meter. Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian la yazal yang kus berkurang, berkurang, berkurang. Seperti keadaan kita saat ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti kita ini. Dan kalau orang masuk jannah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, akan seperti bapak kita Adam alaihi salatu wasallam. Besar tubuh kita insyaallah. Yang cacat-cacat nanti kembali lagi. Hai, yang hitam-hitam kemudian apa? Putih. Luar biasa, nikmat luar biasa ketika masuk dalam jannah. Itu dipelajari dalam agama Islam. Akidah. Dan ketika anak itu memiliki keyakinan dan akidah seperti ini, terbimbing hidupnya. Tidak pontang-panting. Tidak kemudian terbawa dengan fitnah ini, terbawa dengan fitnah itu. Karena mengerti akidah yang sahihah. Wabillahi taufiq. Dalam hadis yang lain terkait dengan penciptaan Adam alaihi salatu wasalam, Nabi Musa al-Asy'ari qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadhaha min jami'il ardh faja'a banu Adam ala qadril ardi minhumul ahmar wal abyad wal aswad wa baina dhalika was-sahl wal huzn wal khabith wat tayyib. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu, Abu Dawud wa Ahmad bin Hanbal, wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan tentang hadis ini, hadisun hasanun sahih, dan Syekh Al-Albani mengatakan tentang hadis ini, isnaduhu sahih, hadis ini sahih sanadnya. Allah Azza wa Jal menciptakan Adam dari tanah yang Allah genggam dari semua bagian tanah. Kita mengimani itu. Jadi Nabi Adam diciptakan dari berbagai macam tanah. Dari semua bagian tanah. Sehingga keturunan-keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasallam ya beragam juga sebagaimana tanah itu beragam. Ada tanah yang hitam, ada tanah yang apa? Merah, ada tanah yang putih. Maka anak-anaknya Nabi Adam alaihi salatu wasallam, ja'a banu Adam ala qadril ard, sesuai dengan bumi itu, tanah itu. Minhumul ahmar, ada yang merah. Ada yang abiyad, yang putih. Ada yang aswad, ada yang hitam. Wa baina dzalika, kan ada yang di antara itu. Nah, kalau kita yang mana ini? Iya. Ada yang merah barangkali, ya kan? Ada yang hitam, ada yang di antara itu. Ya. Bapak kita satu. Ya. Jangan minder dengan orang yang tinggi-tinggi, mancung-mancung, ya kan? Ya. Bapakmu dan bapakku sama. Itu siapa? Adam alaihissalam. Yang membedakan adalah takwa. Dan nanti kalau masuk surga sama semuanya. Tingginya seperti apa? Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang sifatnya pendiam, ada yang sifatnya, ada yang keras, ada yang lembek, lembut, ada macam-macam. Seperti kondisi tanah yang berbeda-beda. Ini berita tentang penciptaan langit, penciptaan bumi. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, disebutkan apa yang pertama kali Allah ciptakan? Awaluma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah mada? Qalam, pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulis. Bertanya, berkata pena, mada aktub, apa yang aku tulis? Allah mengatakan, uktub, ma huwa kain, kullu ma huwa kain la yaumil qiyamah. Catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulislah, di lauhil mahfud. Ya subhanallah. Al-Quranul Karim menceritakan bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, kisahnya Adam alaihissalatu wassalam di sorga. Bagaimana dengan iblis, kisahnya dengan iblis, bagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, bagaimana kemudian Adam diturunkan dari sorga ke bumi ini. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, kisah Nabi Ibrahim, dan seterusnya, sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam menceritakan apa yang akan terjadi, terus, sampai kapan? Yaumul Qiyamah. Ketika seorang mati, apa yang akan terjadi? Semua diterangkan. Maka jadilah seorang muslim yang betul-betul belajar Alkitab wa sunnah ala basirah. Di atas ilmu. Mengerti. Maka tidak bisa dibandingkan wallahi demi Allah ilmu din, ilmu agama dengan ilmu yang lain. Engko mangan apa nek anakku sinau Quran sunah terus lah. Angon wedhus. Dah, bismillah. Ya. Rezeki itu di tangan Allah azza wajalla. Wedhus saja kalau diberkahi jadi kaya raya, miliarder ya kan. Satu wedhus itu bisa lahir sampai 3. Ya, antum punya 100 ekor kambing, ya, satu kambing lahir 3. Berapa jadi? 400. Nah. Kalau 1 juta berapa? Yeah. 400 juta. Hanya angon dus. Apalagi kalau kita melihat kondisi akhir zaman. Allah Alam tidak tahu. Kondisi untuk anak-anak kita ke depan lebih berat fitnahnya. Tapi kita akan menyebutkan kisah Dajjal sebagai penutup barangkali. Kita sebutkan awalnya tadi, bagaimana penciptaan langit dan bumi. Sudah kita sebutkan berita-berita yang di tengah, yang telah akan terjadi di antara yang dikabarkan oleh Nabi SAW adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Termasuk di antara fitnah di akhir zaman. Fitnah Ad-Dajjal adalah fitnah yang sangat berat, besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan semua para nabi dan rasul tidaklah diutus oleh Allah kecuali telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Semuanya memberikan peringatan. Ma min nabiyyin illa waqad hadzara ummatahu ad-dajjal. Tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang fitnah akhir zaman, yaitu Dajjal. Nah, dan saya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah akhirul anbiya. Saya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah nabi yang paling terakhir. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Maka aku akan memberitahu kepada kalian tentang Ad-Dajjal ini dengan pemberitaan yang belum pernah diberitakan oleh Nabi sebelumnya. Yakni pemberitaan beliau tentang Dajjal lebih lengkap dan lebih sempurna daripada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Karena Dajjal itu muncul di tengah-tengah umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau menjelaskan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Baik, itu tadi ucapan Nabi alaihi salatu wassalam bil makna. Dalam lafaz, saya baca lafaznya, wa inna allaha lam yab'ats nabiyyan illa hadzar ummatahu al-a'war ad-dajjal. Tidaklah Allah mengutus nabi, seorang nabi pun, kecuali nabi itu memberikan peringatan kepada umatnya, al-a'war, orang yang buta sebelah, yaitu Dajjal. Inni la'undirkumu, saya betul-betul akan memberitahu kepada kalian dan peringatkan kepada kalian tentang Dajjal. Wa ana akhirul anbiya, dan aku adalah nabi yang paling terakhir. Wa antum akhirul umam, dan kalian adalah umat yang terakhir. Maka mau tidak mau Dajjal akan keluar di tengah apa? Kalian. Wa huwa kharijun fikum la mahalah. Sungguh Dajjal itu betul-betul akan keluar di tengah-tengah kalian. Maka beliau kemudian menjelaskan tentang bagaimana Dajjal. Tubuhnya, bentuknya diterangkan. Rambutnya diterangkan. Warna kulitnya diterangkan. Cacat di matanya diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tulisan kafir yang ada di antara dua apa namanya? Matanya, di keningnya. Ya, maktubun baina ainai, tertulis di antara kedua matanya kafir, tulisan kafir. Yaqra'uhu al-katib wa ghairu katib, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, setiap muslim. Yaqra'uhu kullu muslim, yang bisa dibaca oleh setiap muslim. Baik dia katib, bisa menulis, bisa membaca, atau ghairu katib, atau yang buta aksara huruf, bisa membaca. Taib. Disebutkan tentang bagaimana perjalanan umurnya di dunia berapa? 40 hari. Satu hari yang pertama seperti satu tahun. Jadi hari yang pertama seperti satu tahun. Seorang muslim ketika mendapatkan hari itu, dia tidak akan kaget. Kenapa tidak kaget? Karena sudah dikabarkan oleh siapa? Nabi. Jadi hari yang pertama umurnya seperti satu tahun. Panjang sekali. Siangnya. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan siang itu malam, hari itu panjang seperti satu tahun. Sampai seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari yang umurnya satu tahun itu cukupkah kita sholat lima kali? Cukup atau tidak sholat lima kali? Kata Nabi, tidak. Perkirakanlah sholat subuh. Setelah sholat subuh kira-kira 5 jam sholat apa? Duhur. Masih terang. Kira-kira 3 jam sholat apa? Asar. Kira-kira 3 jam lagi sholat maghrib. Kira-kira 1 jam lagi sholat apa? Isya. Masih terang ini. Besok lagi sholat apa? Subuh. Kira-kira lagi sholat duhur. Terus seperti itu dilakukan. Siang terus. Wajang terus. Itu hari yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat meyakini dan mereka memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam sesuai dengan lahiriahnya. Nabi mengatakan hari itu seperti satu tahun. Sehingga pertanyaan sahabat, cukupkah kami sholat berapa? Lima kali. Hari yang kedua seperti satu bulan. Hari yang ketiga seperti satu minggu. Hari-hari berikutnya seperti hari-hari kalian biasa. Dajjal berkeliling, melakukan kerusakan di muka bumi. Masuk ke semua negeri. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan apa? Madinah. Tidak bisa masuk ke Makkah dan Madinah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat betul-betul terjadi ketika itu. Syubhat dan apa? Syahwat. Sebelum Dajjal keluar itu terjadi 3 tahun paceklik, seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. 3 tahun paceklik. Di tahun yang ketiga, Allah tidak menurunkan hujan sama sekali. Dan bumi tidak mengeluarkan hasilnya sama sekali. Tidak tanaman, tidak buah-buahan, tidak isi bumi, tidak ada hasil sama sekali. Satu tahun. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, makan apa ketika itu? Hidup dengan apa ketika itu? Dengan berzikir, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dengan tasbih, dengan tahmid. Kok bisa hidup ya? Ya bisa. Kan Allah menjadikan apa? Hidup. Ashabul Kahfi 309 tahun. Makan apa? Hidup atau tidak? Hidup 309 tahun. Karena keimanan mereka, ketakwaan mereka. Allah ditidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun. Tidak makan, tidak minum. Al-Muhim, dalam keadaan yang seperti ini, tadinya paceklik, tiba-tiba muncul Dajjal. Di mana Dajjal ini kalau merintahkan hujan untuk hujan, turun hujan. Padahal sebelumnya tidak pernah apa? Hujan. Merintahkan tanah untuk mengeluarkan bumi, apa namanya, hasilnya keluar hasil. Tanaman tumbuh, semuanya tumbuh. Masuk ke suatu kampung, kalau mereka mau beriman, kambing-kambingnya, unta-untanya, gemuk-gemuk, langsung mengeluarkan susu yang banyak. Ketika masuk pada kampung yang kemudian mereka tidak mau beriman kepada Dajjal, mati, rusak tanamannya. Ya subhanallah. Di situ ada fitnah syubhat dan ada fitnah apa? Syahwat. Pertama kali Dajjal muncul mengatakan saya adalah Nabi. Padahal Nabi telah mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada Nabi sesudah beliau. Lama-kelamaan Dajjal mengatakan saya adalah Allah. Kemudian menampakkan kedustaan-kedustaannya. Ada seorang badui didatangi oleh Dajjal. Kalau aku bisa mendatangkan bapakmu, ibumu yang sudah mati, kamu mau beriman kepada saya atau tidak? Kata orang badui ini, iya, saya mau beriman. Tiba-tiba muncul dua orang bapak ibunya. Padahal itu syaitan yang menjelma dalam bentuk bapak dan ibunya. Bukan bapaknya, bukan ibunya. Mati ya sudah mati. Tidak ada ilmu, jahil, beriman kepada Dajjal. Kafir. Ngeri. Adapun orang yang beriman, yang memiliki ilmu, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang pemuda yang datang menghadapi Dajjal, diancam, dibunuh oleh Dajjal kalau tidak mau beriman. Tetap dia tidak mau beriman. Bisa membaca tulisan kafir pada Dajjal. Ngerti ini Dajjal. Akhirnya dibunuh orang ini, pemuda ini. Terbelah menjadi dua. Mati. Dajjal pun berjalan di antara belahan jasad orang ini. Setelah itu, Dajjal mengatakan kepada belahan jasad ini untuk bangun. Hidup lagi, hidup lagi. Fitnah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Semakin beriman kepada Dajjal. Tetapi bagi pemuda ini tidak. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada pemuda ini, berimanlah kamu kepada saya. Lah tidak. Dan kamu tidak bisa membunuh lagi orang sesudahku. Dan memang tidak bisa lagi dia membunuh orang sesudah pemuda ini. Berusaha dibunuh? Tidak bisa. Bahkan pemuda ini mengatakan, saya semakin yakin engkau adalah Dajjal. Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ilmu itu terus terjaga sampai zaman itu. Siapa yang menjaganya? Para ulama, orang-orang belajar Al-Quran wa sunnah itu yang menjaga. Maka seruslah kita dalam mendidik anak-anak kita. Dalam menjaga madrasah, dalam menjaga. Ini orang-orang yang berjuang. Untuk terus menjaga akidah yang sahih ini. Dijaga akidah yang sahih ini. Disampaikan kepada generasi berikutnya. Terus demikian. Dan umur dunia semakin pendek. Tidak tahu kapan akan berakhir. Dan fitnah itu akan terus berjalan. Kita telah mendengar berita-berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita juga telah mendengar bimbingan-bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kesimpulannya di antara bimbingan-bimbingan beliau di dalam menghadapi fitnah dari apa yang telah kita bahas pada kesempatan hari ini, di antaranya yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah dengan ilmu. Sebagaimana pemuda tadi selamat dari fitnah dengan sebab apa? Ilmu. Saya semakin yakin kamu adalah Dajjal yang telah dikabarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi dia selamat biidnillah dengan sebab apa? Ilmu. Maka serius dalam kita menuntut ilmu Alkitab wa Sunnah. Satu. Yang kedua adalah dengan al-amalus soleh. Dengan amal soleh. Seperti telah kita sebutkan di pembukaan pelajaran kita hari ini. Nabi mengatakan, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh. Amalan soleh. Doa, sholat, semua amalan-amalan yang merupakan ketaatan, yang wajib atau yang sunnah. Ijtihad itu, bersungguh-sungguh, beramal soleh. Tentunya dengan terus memikirkan kapan suatu amalan itu menjadi amalan yang apa? Soleh. Di antara yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang ketiga adalah berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah azza wajalla dari semua fitnah, menyandarkan diri kita kepada Allah azza wajalla dari semua fitnah, dan kita akhiri dengan sebuah doa yang itu berisi permohonan perlindungan kepada Allah dari semua kejelekan, mencakup semua kejelekan yang telah kita sebutkan, mencakup semua fitnah yang telah kita sebutkan. Itu doa yang dibaca, diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk dibaca di akhir sholat. Ba'da tasyahud, kita membaca doa, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Luar biasa kasih sayang Rasul ini. Sampai kita diajari doa ini. Ini sebab keselamatan dari semua fitnah. Allahumma inni a'udhu bika ya Allah, aku berlindung kepadamu. Min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Kaya adalah fitnah. Miskin adalah fitnah. Kondisi peperangan adalah fitnah. Semua fitnah. Wal mamat, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, fitnah kematian. Mohon agar diakhiri dengan husnul khatimah, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini diantara sebab kita selamat dari fitnah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dijumpai pada sebagian sajadah bergambar Ka'bah dan Masjid Nabawi. Apa hukumnya sholat di atas sajadah ini? Dan kalau seandainya dilarang, bagaimana kita menyikapinya apabila kita sholat di masjid yang sajadahnya bergambar Ka'bah dan Masjid Nabawi? Tayyib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Di antara perkara yang disyariatkan ketika kita melakukan ibadah sholat adalah berusaha menjauhkan segala perkara yang bisa mengganggu kita dalam sholat. Segala sesuatu. Baik hissi atau maknawi. Yang tampak atau yang tidak tampak. Yang tidak tampak contohnya menahan kencing, menahan apa namanya, ya, buang hajat. Kalau sakit sekali perut tetap sholat. Nah, dilarang oleh Nabi SAW, selesaikan hajat. Apabila itu. Ya. Atau termasuk juga, ya, kita berusaha untuk selamat dari perkara-perkara yang memalingkan kita dari apa? Dari sholat. Sholat di depannya ada gambar-gambar. Ya. Tidak diragukan itu memalingkan kita dari sholat. Walaupun sholat tetap sah. Kalau masalah sah dan tidaknya sholat, tetap sholatnya apa? Sah. Tetapi ketika ada gambar-gambar, ada tulisan-tulisan, itu bisa memalingkan kita dari sholat kita. Ya. Nah, sholat di belakang orang yang pakai sarung, misalnya gajah duduk. Ya. Mikir, gajah duduk. Apa bisa duduk gajah itu? Ya. Mikirlah, oh di sana ada produk yang lain, gajah tali. Ya. Mulai berpikir, berpaling sholatnya. Ya. Ya. Nah. Termasuk sajadah ini, saya tidak mengatakan tidak sahnya sholat. Ya. Masalah sah sholatnya, ya, selama terpenuhi rukun dan syaratnya, sah sholatnya. Tapi orang bisa berpaling. Melihat, wah ini masjid Nabawi, ora koyo ngene. Salah ini. Ya. Ini apa namanya, menaranya kurang. Ya, dihitung menaranya. Ya. Ya. Macam-macam orang bisa terbawa. Dan dalil dalam masalah ini adalah ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah. Dia mendapatkan hadiah baju tapi bermotif. baru mendapatkan hadiah dan sempat dipakai untuk sholat. Ternyata mengganggu beliau. Ini di baju. Maka Nabi melepasnya dan meminta untuk dikembalikan. Jadi dikembalikan kepada orang yang memberikan apa? Hadiah. Tetapi beliau ingin terus menjaga perasaan. Beliau tidak pernah menolak hadiah. Beliau minta untuk diganti. Ya. Yang tidak bermotif. Baik. Beliau mengatakan, sungguh ini gambar-gambar ini, motif-motif ini telah menggangguku dalam sholatku. Ya. Nah, yakni kalau ada yang sampaikan hadis ini dengan hikmah. Nah. Dan jangan kemudian kita memberikan vonis, tidak sahnya orang yang sholat dengan pakai, oh, tidak. Orang pakai alas, Rasul sholat pakai tikar, pakai alas. Ya. Baik. Jangan mutasyadid, sholat harus di atas pasir. Seperti sebagian orang-orang hajuri yang seperti itu. Buat pasir, lama-lama gak tahan dikasih karpet. Ya subhanallah, nah di mana ilmunya? Kalau memang gak boleh pakai ini, apa namanya, tegel-tegel dan seterusnya. Sekalian aja sudah, kamu gak usah pakai karpet. Bisa dipahami insyaallah. Jadi kita diperintahkan untuk berusaha melakukan segala sesuatu yang bisa membantu ya, kekhusyuan sholat kita. Baik secara hissi atau maknawi. Ya. Sholat di belakang orang yang ngobrol, juga sesuatu yang bisa mengganggu kita. Ya. Kita sholat malah dengarkan orang ngobrol. Orang sedang bicara. Sudah dengar pembicaraannya. Terganggu sholat kita. Menjual makanan yang makanan ini dijadikan sebagai makanan untuk dihidangkan pada ya, acara-acara perayaan-perayaan yang maksiat. Ya. Kalau kita tahu, kita tidak boleh. Ya, tidak boleh kita ta'awun alal ismi wal udwan. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak diharuskan untuk menyentuh apa. Untuk apa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Ini mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kalau tidak ada, kita sudah. نقتفي بهذا القدر وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.